Mitra bisnis, para pengusaha properti di Jember, Jawa Timur sudah 2 bulan tidak dapat bertransaksi karena Perda BPHTB belum ditetapkan. DPRD belum sempat membahas Perda tersebut karena sibuk mengurus konflik antar anggotanya. Konflik terjadi karena bupati terpilih diberhentikan sementara akibat tersangkut kasus korupsi, sehingga kubu DPRD terpecah belah. Di sisi lain, bila konflik internal di DPRD sampai mengganggu kegiatan usaha yang sebenarnya tidak berhubungan, tentunya nanti akan berdampak pula terhadap pendapatan daerah. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Pak Yongki, apa komentar Anda? Ya, kalau saya bilang untuk dunia bisnis sekarang, kalau mengenai penandatanganan jadi merugikan orang pengusaha karena tanda tangannya ditunda 2 bulan atau apa, ini kembali lagi ke profesionalan. Kadang-kadang kan banyak orang-orang yang bekerja di sana yang mana kewajiban dan pribadi jadi satu. Nah, ini harus dipisahin. Kalau pribadi urusannya sibuk apa silakan, atau ada bisnis apa silakan, tapi dalam hal kewajiban untuk melaksanakan tugas ada aturan-aturan waktunya, mainnya tanggal berapa dia harus tanda tangan, tanggal berapa dia harus menyerahkan, sehingga tidak mengganggu orang-orang yang ingin menjadi orang yang punya usaha gitu, karena terlambat bisa 2 bulan karena mereka nggak sibuk. Ya itu mungkin harus kayak gini-gini, harus ada sanksi gitu. Sanksinya gimana? Ya ada prosedur. Nah, kalau telat gimana? Ya dia maklum lah, dia sibuk, nggak nah, bisa. Kita kan sebagai wakil rakyat kan harus bisa lebih cepat melaksanakan tugas sehingga rakyat juga merasa nyaman dengan adanya orang-orang ini gitu, yang kita anggap yang jadi taladan kita. Nah itu harus kita harus jelasin. Permasalahan ini muncul akibat diberhentikannya bupati terpilih karena terlibat kasus korupsi. Ya kalau itu namanya, nah itulah karena urusannya kan yang tanda kutip. Nah, sekarang mencari orang itu memang nggak gampang gitu. Kita kayak cari mutiara dalam lumpur. Banyak hal-hal yang trik-trik di kita tuh, banyak hal-hal yang selalu bermain dengan lingkungan. Yang saya sayangkan gini loh, udah terpilih namanya wakil rakyat bidang apapun, saya rasa kita harus juga merasa siap untuk menjadi wakil gitu, yang menjadi diayom, menjadi mengayomi, punya tanggung jawab, yang bisa punya wibawa untuk membantu gitu, bukan menjadi hal-hal yang saya dapat ini, saya bisa dapat kursi ini, buat saya apa. Jadi personal yang diduluin, baru dengan cara yang lain menyentuh yang lain dengan ya dalihnya kasih kulitnya deh bahwa saya berbuat ini, tapi di belakangnya tetap untuk urusan pribadi. Sayang ya, karena Indonesia begitu banyak yang membutuhkan orang-orang yang potensial, kenapa sih enggak gitu loh. Saya yakin banyak orang-orang yang potensial yang kita bisa pilih sesuai keinginan rakyat, kenapa enggak dikasih kesempatan sih? Karena ini harus dikasih kesempatan orang-orang yang punya hati nurani yang baik, karena kita udah capek gitu. Dapat tidak dikatakan mereka tidak mengerti dunia usaha? Saya rasa sih bukan nggak mengerti bisnis, mereka mengerti sekali. Cuman sekarang ada profit nggak? Gitu loh buat. Nah itu yang kadang-kadang harus dipikir, ada profit nggak ke personalnya? Itu yang harus dibuang. Ini kan kalau Anda sebagai wakil rakyat bisa mensejahterakan lingkungan di sekitarnya dan daerahnya, otomatis kan profitnya juga naik untuk kebersamaan. Nah, tapi kan kadang buat personalnya kadang-kadang masih ada nih yang masih, boleh nggak buat sayanya? Kapan saya dapat apa? Demikian Yongki Komaladi, saya Kiki Wijaya.